Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kata panjang ini berhubungan dengan sifat ulum, tidak sampai fakrah berikutnya. Baik, kita baca dulu. Pertemuan yang lalu, akhwanifillah, berhubungan dengan isbat sifat ulum bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang ditolak hal tersebut oleh ahlu ta'til. Nah, setelah kita lewati bahwasannya ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala ada tiga jenis, apa saja? Rahman. Tinggi dari sisi sifat-sifatnya, maksudnya apa? Sifat Allah sama sifat-sifat yang mencapai puncak ketinggian dan sifat kerendahan. Atau juga diistilahkan apa? Ulul Qadr. Nah, yang kedua, tinggi dari sisi kekuasaan, diistilahkan apa? Ulul Qahr. Terus yang ketiga, dari sisi Zat. Nah, Ulul Zat. Dalam ketinggian zatnya, mana yang diingkari oleh ahlu ta'til? Yang diingkari oleh ahlu bid'ah wal ahwa dari ketiga jenis ulu ini mana? Ketinggian dari si zat. Baik. Dan pada perkataan Tahawi, muhitun bi kulli syai'in wa fauqah. Nah, maksudnya bagaimana? Rifki. Bahwasanya Allah melingkupi segala sesuatu dan di atas segala sesuatu. Baik. Nah, sebagian nusakh, ya, sebagian dari naskah akidah ini dengan menghilangkan wawu, muhitun bikulli syai'in fauqah. Kalau dengan bacaan ini maknanya bagaimana jadinya? Arin. Yaitu Allah melingkupi segala sesuatu yang di atas arsy. Nah, untuk makna kedua ini, makna hak atau makna yang batin? Allah melingkupi segala sesuatu yang di atas arsy. Nah, tidak terkandung padanya makna yang diinginkan. Tidak terkandung makna yang diinginkan. Kenapa? Karena di atas arsy itu, nah, kita tidak bisa menetapkan adanya makhluk. Sebab arsy itu makhluk yang paling tinggi. Nah, sehingga jelas makna tersebut bukan makna yang diinginkan Tahawi. Nah, karena itulah yang benar dengan wawu. Itu bi kulli syai'in wa fawqah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dalil-dalil tentang ihatah, di mana Allah Subhanahu wa taala itu melingkupi segala sesuatu. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada sesuatu pun yang bisa keluar dari apa? Dari pengawasan, penglihatan, pendengaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dilingkupi oleh Allah. Qala amma kaunuhu muhitan bi kulli syai'in. Faqala ta'ala wallahu min waraihim muhit. Di sini jelas. Naam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melingkupi mereka semua. juga ala innahu bikulli syai'in muhit. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Wa laysa al muradu min ihatatihi bi khalqihi annahu kal falak. Wa anna al makhluqati dakhilun zatahul muqaddasah. Bukanlah yang dimaksud dengan ihatah Allah Subhanahu wa taala terhadap para makhluknya, yaitu maksud di mana Allah melingkupi semua makhluknya itu seperti al-falak. Nah, seperti falak, seperti apa ya, kemarin ini seperti galaksi yang dipahami oleh orang-orang itu. Bahwasanya wa annal makhluqat dakhilun zatahul muqaddas, bahwasanya makhluk-makhluk itu berada di bawah, berada di dalam zat Allah yang maha suci. Nah, seperti orang-orang fisika katakan, ikhwan, nah, matahari, bulan, kemudian bumi, planet-planet yang lain yang sembilan, semuanya berada di dalam satu galaksi. Berarti apa? Galaksi ini melingkupi semua benda-benda tadi, paham? Berarti kan planet-planet itu berada di dalam galaksi tersebut. Ya. Nah, bukan maksudnya bahwasanya Allah melingkupi para makhluknya seperti itu, enggak. Makanya dikatakan bukan maksud yang melingkupinya Allah terhadap para makhluk seperti apa? Seperti galaksi yang tadi digambarkan. Bahwasanya para makhluk itu berada di dalam zat Allah yang maha suci. Ini enggak. Ini makna yang batil. Ta'alallahu an dzalika 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian itu dengan ketinggian yang agung. Lalu apa maksudnya wa innamal muradu ihatatu 'azamatihi wa sa'atu 'ilmihi wa qudratihi. Hanyalah yang dimaksud dengan ihata di sini adalah ihatatu 'azamatihi, yaitu bahwasanya keagungan Allah Subhanahu wa taala melingkupi mereka semua. Ada perbedaan kah? Ditanwa diidhofahkan ihatatu 'azamatin wa sa'atin wa 'ilmin wa qudratin. Kita akan di sana ada idhofah baik, kita maknakan dulu yang dengan idhofah karena maknanya lebih gamblang. Perhatikan ihatatu 'azamati itu melingkupinya Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya. Kemudian wasa'atu ilmi, dan luasnya ilmunya. Di mana luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala melingkupi segala sesuatu, tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah. Kemudian wa qudratihi, dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau lepaskan dari idhofah sebagaimana cetakan kalian ihatatu 'azamatin, yaitu melingkupi dari sisi keagungan. Naam. Wasa'ati 'ilmin gitu kayaknya. Kasih tanwin kan sa'atin atau apa? Ada wawunya lagi. Baik. Dari sisi keluasan. Naam. Keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kudrahnya. Jadi kalau dipisah wasa'atin ya kembali ke azamah. Dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha binisbati ila 'azamatihi ka khardalah. Bahwasanya para makhluk tadi, semua makhluk yang ada, dinisbahkan kepada keagungan Allah itu ibarat khardalah. Nah, biji khardal. Baik. Ya, sebagian mengungkapkan dengan hanya seperti apa, satu biji sawi saja. Nah, dibandingkan dengan apa, seluruh jagat raya ini. Kama ruwiya 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala mas samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wa ma fihinna wa ma bainahunna fi yadir rahmani illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Tidaklah langit-langit yang tujuh dan bumi yang tujuh serta apa saja yang ada padanya dan apa yang ada di antara keduanya di tangan Allah Subhanahu wa taala kecuali seperti apa? Khardalah fi yadi ahadikum. Seperti ya suatu buah biji sawi di tangan kalian, salah seorang kalian. Sesuatu yang sangat kecil. Nah, perbandingannya hampir-hampir dikatakan tidak ada nilainya sama sekali. Satu biji sawi di tangan kita. Sesuatu yang sangat kecil. Nah, dan asar ini dikeluarkan oleh Mujari rahimahullah ta'ala. Juga Abdullah ibn Ahmad dalam As-Sunnah dengan sanad yang hasan. Mas samawatu sam'u wal arduna sam'u wa ma fihinna wa ma bainahunna fi yadir rahmani illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Jadi sangat kecil. Padahal kita melihat begitu luasnya alam ini. Ini baru bumi yang kita pijak. Apalagi kalau keluar. Nah, itu pun sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal ma'lumi walillahi al-mathalul a'la annal wahida minna idha kana indahu khardalah insya'a qabadaha wa ahatat qabdatuhu biha wa insya'a ja'alaha tahtah wa huwa fil halaini mubayyinun laha alin 'alayha fawqaha min jami'il wujuh fa kayfa bil 'azimi alladhi la yuhitu bi 'azamatihi wasfu wasifin. Sekarang perhatikan ini untuk qiyas aulawi, penggunaan qiyas aulawi di sini. Merupakan perkara yang telah diketahui dan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat yang maha tinggi. Bahwasanya salah seorang di antara kita bila di sisi itu ada khardalah, biji sawi misalnya. Jika dia ingin, maka dia genggam biji sawi tersebut. Maka apa? Genggaman ini kan melingkupi semuanya, tidak? Biji sawi di tangannya dia genggam. Maka ya melingkupi semuanya. Karena biji sawi di dalam. Paham? Jika dia inginkan, dia genggam. Jika tidak, maka jika dia inginkan, dia letakkan di bawahnya. Di bawahnya. Dalam kedua kondisi tersebut, orang yang tadi itu mubayyinun laha. Dalam kedua kondisi tadi, jelas antara orang dengan biji sawi itu kan terpisah, ya tidak? Tidak menyatu, paham? Tidak menyatu. Alin alaihadat, dia tinggi. Dia tinggi di atas biji sawi itu, walaupun dipegang ya tetap dia tinggi. Ketika diletakkan di bawahnya, digenggam kemudian dikebawahkan, juga dia tinggi. Di atasnya. Karena saking kecilnya biji sawi tadi. Wa huwa fil halaini mubayyinun laha 'alin 'alaiha. Maka dalam kedua kondisi tersebut, maka orang tersebut jelas terpisah dari biji sawi tadi, enggak menyatu. Demikian pula dia tinggi di atas biji sawi tersebut dari semua sisinya. Dari semua sisi tetap dia apa? Dia apa? Maha tinggi. Paham? Orang ini sekarang orang, dia itu tinggi. Sekarang kalau sudah tergambar itu, akhwan, maka bagaimana dengan zat yang maha agung yang tidak ada atau tidak mampu untuk meliputi keagungan Allah Subhanahu wa taala pensifatan orang yang mensifati. Tidak mampu untuk kita apa meliputi bagaimana menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala ini secara apa? Secara detail. Hakikinya bagaimana? Ya akan mencapai kita untuk melingkupi tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam kita mensifatinya, menerangkan bagaimana keagungannya secara apa? Secara detail dan kaifiahnya, ini tidak mampu kita. Tapi cukup kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang keagungannya meliputi segala sesuatu. Falau syaa'a laqamata samawati wal ardha al-yaum. Sehingga seandainya Allah kehendaki, maka tentu Allah akan menggenggam langit-langit dan bumi ini pada hari ini. Wa fa'ala biha kama yaf'alu biha yaumal qiyamah, dan akan melakukannya sebagaimana yang akan Allah lakukan pada hari kiamat kelak. Allah Maha Mampu. Kalau ingin, mesti terjadi. Fa innahu la yatajaddadu bihi idzaka qudratun laisa 'alaihal an. Perhatikan makna kata ini. Fa innahu la yatajaddadu bihi idzaka qudratun laisa 'alaihal an. Sebab sungguhnya tidaklah kemudian muncul pada saat itu, di hari kiamat itu, kudrah yang baru yang tidak ada pada saat ini. Bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa taala akhirkan tentang apa? Tentang kiamat dan dihancurkannya bumi, langit dan semuanya. Kemudian sekarang Allah tidak mampu. Tetap Allah Subhanahu wa taala mampu. Tidak ada kemudian muncul kudrah yang baru yang sekarang tidak dimiliki oleh Allah. Paham? Berbeda dengan manusia. Manusia di umur 9 tahun dengan umur 15 tahun tentu beda kudrahnya. Paham? Ada kudrah muncul kemampuan yang baru. Yang umur 10 tahun tidak bisa ini, tidak bisa itu. Ketika 15 tahun sudah bisa ini, bisa itu. Ini manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'. Kudrah Allah semenjak azali kudrah yang sempurna. Kudrah yang sempurna. Tidak kemudian muncul kudrah yang baru bagi Allah yang sebelumnya Allah tidak memilikinya. Paham? Kasih maksudnya. Qala fa kaifa yastami'u al-aqlu ma'a dhalika annahu yadnu subhanahu min ba'di ajza'il 'alam wa huwa 'ala 'arsyihi fawqa samawati. Kemudian bagaimana akal ini menganggap jauh bersamaan dengan itu semua bahwasanya Allah akan mendekat dengan sebagian dari alam ini padahal Allah tinggi di atas arsy-Nya, di atas langit-langit yang tujuh. Ayyutni ilaihi man syaa'a min khalqi, atau dia mendekat kepada siapa saja yang dia kehendaki dari para makhluknya. Itu bukan sesuatu yang apa? Yang tidak masuk akal. Yang akal ini kemudian itu bagaimana bisa ini. Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya, akhwan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada sebagian dari bagian alam ini dalam keadaan Allah tetap tinggi. Allah tetap tinggi bukan berarti kemudian ketika Allah turun di sepertiga malam terakhir kemudian Allah Subhanahu wa taala berarti di bawah, tidak. Itu kan turunnya makhluk. Kalau makhluk turun berarti apa? Dia dari atas ke bawah. Kemudian yang atas atas kosong. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita sama. Allah turun ke langit dunia dalam keadaan Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Ini sesuatu yang apa? Yang akal tetap bisa menerimanya. Kalau itu akal sehat. Dikatakan di sini fakaifa yastabi'u al-aqlu ma'a dhalik an yatru subhanahu annahu yatru subhanahu min ba'di azza'il 'alam wa huwa 'ala 'arsyihi fawqa samawati aw yudni ilayhi man syaa'a min khalqihi faman nafa dhalika lam yaqdurhu haqqo qadrihi. Maka siapa saja yang meniadakan hal tersebut, maka sungguh dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar pengagungan. Wa bi hadits Abi Razin al-masyhur alladzi rawahu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi ru'yatir rabbi ta'ala Faqala lahu Abu Razin, kaifa yasa'una ya Rasulullah wa huwa wahidun wa nahnu jami'. Faqala sa'unabbi'uka bimithli dhalika fi ala'illah. Hadzal qamaru ayatun min ayatillah. Kullukum yarahu. Naam. Mukhliyan bih. Atau mukhalliyan kalian. Hah? Mukhliyan. Tanpa tasydid. Baik. Kullukum yarahu mukhliyan bih dari khala yang bersendirian. Wallahu akbaru min dhalik. Nah, dalam hadis Abi Razin yang masyhur, Abu Razin yang berhubungan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala kala di hari kiamat. Abu Razin mengatakan kepada Nabi, baik bagaimana wahai Rasulullah bisa cukup dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala itu satu dan kita ini keseluruhan, dalam artian semua manusia. Nah, kemudian Allah itu cuma satu. Bagaimana bisa masing-masing melihat Allah, masing-masing bisa apa? Bisa kemudian bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala, ditanyai, nah, dimintai pertanggungjawaban atas amalan-amalannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian katakan, aku akan berikan kabar kepadamu dengan yang semisal itu dari salah satu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadzal qamar, inilah bulan. Salah satu ayat dari ayat-ayat Allah, kalian semuanya melihat mukhlian bih, dalam keadaan kalian apa? Bersendirian dengannya, dalam artian cuma kamu tak dengan bulan, kamu bisa melihat. Yang lain juga di negeri, di tempat lain dia sendirian bisa melihat bulan. Nah, wallahu akbaru min dalik, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung dari yang demikian itu. Cuman hadis ini akhwani fillah, penggambaran tersebut yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, juga Ibnu Majah dan Ahmad dari jalan Ya'la bin Atha' an Waqi' ibni Hadz an Abi Razin. Waqi' ibni Hudz la yu'raf sebagaimana dalam mizan. Nah, berarti majhul. Ada syawahid tapi tidak mampu untuk mengangkatnya. Jadi hadis dalam kondisi wa'idha atau wa'idh tempat kalian setelahnya. Wa'idh. Wa'idh qad tabayyana annahu a'zam wa akbaru min kulli syai' fahadha yuziru kulla ishkalin wa yubtilu kulla khayyalin. Dan ketika telah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha agung dan maha besar dari segala sesuatu, maka ini menghilangkan semua kerancuan dan membatalkan semua khayalan-khayalan yang muncul di benak kita yang ditiupkan oleh syaitan. Jadi dari sini ikhwani fillah kita ketahui mudah untuk mengimani bahwasanya Allah maha tinggi di atas arsy, padahal Allah Subhanahu wa taala juga dekat dengan hamba-Nya. Dekat dengan hamba-Nya, bersamaan Allah tinggi di sana dan melingkupi semua hamba-Nya. Ya, ketika apa? Kita meyakini bahwasanya Allah zat yang maha agung. Dengan itu, nah, kita mampu memahami dengan baik. Baik. Makanya perumpamaan yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam penting untuk dipahami. Bahwasanya jagat raya ini, langit dan bumi semuanya, dan apa yang ada di antara keduanya di tangan Allah seperti khardalah di tangan salah seorang di antara kalian. Nah, berarti nah, dekat. Nah, Allah Subhanahu wa taala dekat, tapi juga apa? tertinggi di atas arsy-Nya dan terpisah dari makhluk-Nya. Enam, terpisah dari makhluk. Wa amma kaunuhu fawqa al-makhluqat. Faqala ta'ala wa huwa al-qahiru fawqa ibadih. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Dialah al-qahir di atas semua hamba-hambanya. Yakhafuna rabbahum. Mereka semuanya takut kepada Rabb, kali Rabb mereka, min fawqihim. Nah, Rabb mereka yang ada di atas mereka. Waqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi hadithil aw'al. Setelah kita lewati derajat hadith aw'al, apa derajatnya? Derajatnya apa, Abdul Aziz? Hah? Da'if. Apa sebab kedaifan hadith aw'al? Diingat lagi karena ini sering terulang-ulang dalam kitab-kitab akidah, kan? Terutama berhubungan dengan sifat azamah, juga sifat dan ketinggian, berhubungan dengan arsy. Taib. Apa sebab kedaifannya? Apa Zain? Nah, pada sanadnya Abdullah Ibnu Amirah. Dia seorang yang masyhul. Juga nah, ingkita ya antara dia dengan Ahnaf Ibnu Qais. Taib. Perawinya dari sahabi siapa? Sahabinya siapa? Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib. Ini hal yang perlu diingat-ingat untuk hadis awal. Ada Abdullah bin Amir Ramajhul, kemudian dia dan Ahnaf bin Qais, nam terjadi ingkitok. Al-Mutaqaddim dzikruhu wal arsyu fawqa dzalika wallahu fawqa dzalika kullih. Ini telah kita lewati. Arsy itu di atas itu semua dan Allah Subhanahu wa taala di atas semua itu. Faqad anshada Abdullah ibn Rawaha syi'rahul madzkur baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqarrahu ala ma qala. Wa dhahika minhu. Nah, dan telah melantunkan Abdullah bin Rawaha syairnya yang Nabi bacakan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menyetujuinya. Kemudian Nabi nam tertawa dari nam syair yang beliau lantunkan tersebut. Setelah kita lewati kisahnya apa? Kisahnya dhaif, akhwat. Nah, tentang kisah apa? Ketika apa kisahnya? Abu Umar. Nah, beliau dituduh menggauli budak perempuannya, kemudian istrinya curiga. Kemudian kalau memang enggak, coba baca Al-Qur'an. Kemudian beliau membacakan bait-bait syair seakan-akan itu Al-Qur'an. Tapi ini bait untuk dilakukan oleh seorang yang mulia seperti Abdullah bin Rawaha. Nah, riwayatnya dhaif. Wa kadza anshadahu Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Demikian pula Hasan bin Thabit juga penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan syahidtu bi'idznillahi anna Muhammadan Rasulul ladzi fawqa as-samawati min 'ulu. Aku bersaksi dengan izin Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Muhammad itu utusan Zat yang di atas langit, Zat yang maha tinggi. Wa anna Aba Yahya wa Yahya kilahuma lahu 'amalun min rabbih mutaqabbalu. Dan bahwasanya Abu Yahya, maksudnya Abu Yahya adalah Zakaria. Wa Yahya kilahuma, dan Yahyanya, ya, Nabi Zakaria dan Yahya, keduanya memiliki amalan yang diterima. Wa anna alladhi 'ada al-yahuda ibn Maryam. Atau wa anna alladhi 'ada al-yahuda ibn Maryam rasulan rasula ata atau rasulun rasulun, berarti huwa dia takdirkan gitu, rasulun ata min indi dzil 'arsy mursalu. Wa anna akhal ahqafi idh qama fihim yujahidu fi dhatil ilahi wa ya'dilu. Nah, dua bait terakhir ini, wa anna alladhi 'ada al-yahudu ibna Maryama, dan bahwasanya orang yang orang Yahudi atau ibnu Maryama sebagai ini dijadikan sebagai apa? Sebagai khabar anna jadi rasulun ibnu Maryam. Dapat kalian ibna atau ibnu? Di fathah. Nah ini wa anna alladhi 'ada al-yahudu ibna Maryam. Kemudian rasulun. Dan bahwasanya orang yang orang Yahudi memusuhi, memerangi Ibnu Maryam itu adalah rasul. Yang rasul yang datang dari sisi Rabb yang memiliki arsy yang diutus. Bahwasanya akhil ahqaf, saudara ahqaf maksudnya Hud. Irqama fihim, tatkala beliau berdiri tengah-tengah mereka menyeru pada tauhid, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan berbuat adil. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ashhad, dan aku mempersaksikan tentang kebenaran yang diucapkan oleh Hasan ibnu Thabit tersebut. Cuman kisah ini juga yang dibawakan di sini, kawan, bait-bait syairnya dhaif, dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat, sebagaimana juga dalam Al-Ulu. Ada ingkita antara Abdul Malik dan Hasan. Juga dalam riwayat Abu Ya'la ada ingkitak lain dari Habib dan Hasan. Dan datang penguat dari riwayat Ibn Abi Syaibah cuman mursal. Jadi bait yang disebutkan di sini kita tidak bisa menjazm atau memastikan tentang apa kebenarannya, walaupun dari sisi makna yang disebutkan makna yang hak, makna yang hak. Adapun kisahnya bahwasanya mengucapkan itu hasan, wallahu a'lam. Kenapa? Karena dari sisi sanad lemah. Baik. Barakallahu fiikum, nakfi bihadza walhamdulillah.